Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang paling wajar dan sangat perlu diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya, karena tentu terlalu banyak nikmatnya Allah pada kita semua. Masih bisanya kaki kita melangkah menuju ke masjid ini, tangan kita masih bisa bergerak, telinga kita masih bisa menangkap suara, mata kita masih bisa menangkap cahaya, bahkan seluruh anggota tubuh ini masih bisa berfungsi, sebuah nikmat yang luar biasa. Di sekitar kita, udara masih bisa dihirup, dan kita masih bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain juga sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Adanya perasaan, kepekaan, sensor dalam tubuh kita masih berfungsi. Pada saat lapar kita tahu sedang lapar, pada saat haus tahu kalau sedang haus, capek kita tahu sedang capek, dan sudah tahu apa solusinya. Itu juga sebuah nikmat yang luar biasa. Capek maka istirahat, lapar maka makan, dan haus maka minum. Maka ini sebuah nikmat atau semuanya nikmat yang tidak bisa dihitung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba-coba mau menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah mampu kalian menghitungnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat wajar kita menyampaikan karena memang satu-satunya ibadah yang Allah dan memerintahkan serta Allah dan malaikatnya mengerjakan juga ibadah tersebut itu memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagai tanda syukur atau terima kasih kita kepada beliau, karena jasa beliaulah sallallahu alaihi wasallam sampai kita bisa merasakan keindahan Islam seperti sekarang, bisa merasakan dan mengenal apa itu, mana itu yang halal, mana yang haram. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa dan jasa yang tidak terhitung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun mengorbankan umur beliau berdakwah. 13 tahun di Mekkah penuh dengan siksaan dan cobaan, dan 10 tahun masa keemasan di Madinah. Kita lanjutkan malam ini jemaah sekalian dengan pasal ke-8 bahasan kitab Minhajul Muslim, lanjutan dari yang sebelumnya. Beriman kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini memang sengaja menggaibkan dirinya dan menjadikan beriman kepada kegaibannya Allah, bahwasanya Allah itu ada dan tapi tidak nampak dengan panca indera, ditaruh dalam rukun iman yang pertama, agar orang yang beriman sangat yakin bahwasanya Allah itu ada, hanya tidak bisa dilihat oleh panca indera karena Allah terlalu besar untuk dijangkau oleh mata manusia. Matahari saja kita tidak bisa melihat. Ya, pada saat dia lagi terik, mungkin mata kita bisa rusak. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah Anda sempat melihat Tuhan Anda?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya?" Jadi Allah Subhanahu wa taala memang ghaib, tidak kelihatan, tapi Allah memudahkan banyak fasilitas untuk mengenal bahwasanya Dia ada. Bagaimana sifat-sifatnya, ciri-ciri kepribadiannya, nama-namanya, kemudian peraturan-peraturannya, mana yang ia bolehkan, mana yang ia tidak bolehkan, tujuan penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, dan ini dengan cara mengutus para rasul. Rusul, jamak daripada rasul, dan rasul ini adalah utusan, sisi etimologinya, utusan. Kalau sisi terminologinya, tadi itu bahasa ya, etimologi, kalau terminologinya, itu adalah utusan-utusan Allah yang telah dipilih olehnya. Yang telah dipilih olehnya, maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis utusan Allah, ada nabi dan ada rasul. Kalau nabi, seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Seperti Harun. Harun alaihissalam adalah nabi, karena beliau hanya melengkapkan saja, menyampaikan kembali kaumnya apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Ini menandakan memang bahwasanya nabi. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa ajaran baru, syariat baru, yang menghapus ajaran dan syariat nabi dan rasul sebelumnya. Seperti misalnya datangnya Musa alaihissalam, berarti menghapus di wilayah Bani Israel yang dibawa oleh Ishak, Yakub. Kemudian juga datangnya Nabi Isa alaihissalam menghapus ajaran Nabi Musa alaihissalam, sama-sama di Bani Israel. Datangnya Injil menghapus Taurat. Datangnya Nabi Isa menghapus ajaran Nabi Musa, tapi tetap wajib diimani keberadaannya. Begitu pula dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau seorang rasul. Beliau berarti menghapus ajaran. Dengan datangnya Al-Quran berarti terhapus ajaran Injil dan Taurat, dan dengan datangnya beliau berarti terhapus juga ya bawaan atau tuntunan dari Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jumlah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada 124 ribu Nabi. 124 ribu Nabi sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, Allah mengutus 124 ribu Nabi. Di antaranya ada 313 Rasul. 313 Rasul. Jadi tentu ulama mengambil dari apa yang saya sampaikan tadi, semua Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi itu Rasul. Karena kalau Rasul membawa ajaran baru, menghapus ajaran sebelumnya. Makanya semua Rasul ya yang wajib kita imanin, 25 Nabi dan Rasul itu, dari Nabi ya dari sebutkan, yang telah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, sebagaimana nanti akan kita bacakan ayat-ayatnya, nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran, itu semuanya ya diantara dari 313 rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kisah-kisah yang disampaikan kepada kita dalam Al-Quran, seperti misalnya 25 nabi dan rasul, dan ada yang lebih banyak yang tidak diceritakan. Karena kita bayangkan jumlah 25 nabi dan rasul yang wajib kita tahu namanya, ceritanya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, itu cuma berapa persen dibandingkan dengan jumlah 124 ribu. Itu banyak sekali ya. Dari 313 saja rasul, 24 itu atau 25 nabi rasul itu sangat sedikit ya, dengan sangat sedikit, mungkin cuma seperlimanya saja. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Wahai Muhammad, ada nabi-nabi dan rasul yang telah kami ceritakan padamu, tapi masih banyak yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi memang belum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyampaian tentang definisinya. Beriman tentang adanya rasul-rasul ini hukumnya wajib. Wajib, dan Allah masukkan dalam salah satu dari rukun iman kita. Iman yang sudah kita bahas kepada Allah yang pertama, iman kepada malaikat-malaikat yang kedua, iman kepada kitab-kitab yang ketiga, dan iman kepada para rasul yang keempat. Jadi ini jelas sekali masuk dalam rukun iman kita. Artinya tidak dianggap orang beriman kalau belum meyakini semua rasul itu benar Allah utus, semua nabi tadi yang 124 ribu itu sebenarnya ada. Tapi yang wajib Anda hafal namanya, Anda ketahui kisahnya 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul. Saya bacakan tulisan Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan beriman kepada rasul pasal ke-8. Seorang muslim beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari bangsa manusia sebagai rasul-rasul. Dari kalimat ini berarti tidak ada rasul dari 124 ribu dari jin, dari golongan jin, tidak ada. Dan ini ulama sudah sepakat mengatakan jin itu tidak diutus dari mereka para nabi dan rasul, karena memang mereka itu adalah di bawah pimpinan manusia. Di bawah pimpinan manusia. Makanya manusia diharamkan, dianggap musyrik kalau minta tolong kepada jin. Kalau minta tolong kepada jin. Jadi tidak boleh. Karena mereka itu sebenarnya di bawah bimbingan manusia. Ya tidak ada bedanya sebenarnya posisi mereka dengan posisi makhluk Allah yang lain yang memang dipimpin oleh manusia sendiri. Karena manusia adalah khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Salah satu yang menyebab yang menjadi penyebab faktor kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam pada saat Adam AS diciptakan. Karena Adam dinobatkan oleh Allah sebelum diciptakan akan jadi khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Makanya sangat keliru kalau ada manusia yang minta tolong kepada jin ya, seperti para dukun, penyihir. Itu keliru sekali. Kalau saya sering kasih contoh, orang-orang yang pergi ke dukun ini dan dukun ini kerjasama sama jin, seperti orang yang mendatangi orang-orang yang sangat bodoh dari kalangan makhluknya Allah, yaitu golongan jin itu sendiri. Maksudnya golongan syaitan ya. Dan kalau saya itlakkan jin ini, yang saya maksudkan adalah syaitan. Karena kalau jin sendiri ada tiga golongan. Ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Kalau yang beriman itu mulia posisinya. Mereka tahu tidak akan mengganggu manusia, tidak akan interaksi, tidak akan ada apa-apa. Beda. Dimensi waktu berbeda, postur tubuh berbeda. Tidak bisa juga dilihat oleh mata manusia. Memang berbeda. Tapi ada golongan syaitan. Syaitan ini golongan fasik, muslim tapi berdosa, maksiat kepada Allah. Dan ada yang kafir. Golongan jin yang fasik dan kafir namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi iblis itu bukan pimpinan jin, tapi pimpinan syaitan. Ya, semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena syaitan ini hanya istilah bagi jin-jin yang membangkang. Bagi jin-jin yang membangkang. Semua syaitan ini bekerja sama dengan juru bicaranya adalah para penyihir. Para penyihir, dukun, gitu kan. Nah, kekeliruan yang mereka lakukan, mereka tidak faham. Mereka manusia lebih mulia daripada jin. Lalu mereka minta tolong kepada jin-jin itu. Seperti contohnya, ada seseorang sakit kepala. Lalu dia datang kepada orang yang sangat bodoh di pinggir jalan. Dia mengatakan, saya sakit kepala. Kira-kira apa obatnya? Lalu orang yang bodoh tadi bilang, kamu minum kencing saya. Ternyata orang yang tadi minta tolong tanya obat ini bilang, baik, mana kencingmu saya minum. Seperti itu ulama kasih contoh, orang yang datang minta tolong kepada syaitan-syaitan itu. Syaitan ini gak mengerti, mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang, makanya selalu syaratnya, potong darah hewan buat saya, coba buat ini, buat itu, taruh apalah sesajen di gunung. Perintah-perintah yang tidak masuk di akal, yang tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan itu. Maka orang yang minta tolong kepada jin-jin atau pada dukun-dukun yang minta tolong pada syaitan-syaitan ini adalah orang-orang yang masuk kategori bersama mereka. Orang-orang yang bodoh tidak faham. Mereka meninggalkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit dan bumi dan mendatangi makhluk yang dasarnya di bawah kalangan manusia. Makanya ulama mengatakan tidak ada satupun dari 124 ribu nabi dan 313 rasul diantaranya tadi dari golongan jin. Tapi semua dari golongan manusia. Kata beliau, seorang muslim beriman bahwasanya Allah SWT telah memilih dari bangsa manusia saja sebagai rasul-rasulnya. Dan dia, Allah, telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya. Ajarannya Allah yang Allah inginkan. Seperti kalau bapak tadi, bapak ibu sholat. Dari mana kita tahu? Bahwasanya, oh sudah masuk waktu maghrib. Oh kalau itu harus azan dulu. Habis azan baru kemudian ada sholat sunnah. Caranya takbir, uduk-uduk dulu, hadap kiblat, tutup aurat, ada takbirnya, ada bacaan iftitahnya, ada bacaan al-fatih, ada rukuknya, ada terus sampai selesai salam. Begitu pula dengan sholat wajibnya, harus iqamah dulu lalu kita kerjakan dari takbir sampai salam. Dari mana Anda tahu itu? Dari tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang turunkan wahyu. Dari situlah kita tahu, pelajari dari para nabi, daripada nabi-nabi, dan nabi-nabi ini penerusnya adalah para ulama. Termasuk kita hadir di majelis ilmu seperti ini, sebenarnya kita sedang mempelajari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Jadi kita mengetahui apa yang Tuhan kita inginkan dari wahyu yang diturunkan kepada para rasul ini. Lalu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikannya kepada manusia. Setelah turun wahyu kepada para nabi, nabi-nabi mengajarkan kepada orang-orang yang belajar dari mereka yang nanti tentunya menjadi kalangan para ulama, kemudian mengajarkan itu pada manusia. Agar tidak ada hujjah atau alasan bagi mereka di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Allah mengutus kepada mereka, kepada kaumnya, Allah mengutus mereka, para rasul, kepada kaumnya, diperkuat dengan bukti-bukti dan berbagai mukjizat. Mukjizat ini adalah definisinya khariqu anil adah, sesuatu yang di luar kapasitas manusia. Itu penguat, ini bukan sihir. Memang para nabi diberikan mukjizat. Dan Allah SWT memberikan mukjizat para nabi dan rasulin sesuai dengan keadaan kaumnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, terkenal Fir'aun suka sekali dengan sihir. Maka Allah SWT datangkan Musa alaihissalam sebagai mukjizatnya, yaitu sesuatu yang mengalahkan sihir itu sendiri. Ya, tongkatnya bisa berubah jadi ular, kemudian tangannya bisa keluar pada saat ditaruh dari ketiaknya cahaya yang putih, dan segala macam mukjizat yang diberikan. Ada 9 mukjizat kepada Musa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam di zamannya terkenal orang-orang suka ya ilmu kedokteran, meracik obat, ya. Kemudian apalah ya, macam-macam. Mereka mulai mempelajari pada saat itu bagaimana melukai bedah, ya. Kalau ada luka, terobek kulit, bagaimana cara menjahitnya. Mereka coba sudah mulai mempelajarinya. Lalu Allah SWT mengutus di ilmu kedokteran yang sampai hari ini, mungkin sampai hari kiamat tidak ada jawabannya. Seorang wanita suci, Maryam alaihissalam, melahirkan hamil tanpa disentuh oleh laki-laki. Tanpa ada setetes sperma pun yang masuk di rahimnya. Suci. Kemudian lahirlah seorang laki-laki. Tidak bisa ditantang. Di zaman Nabi SAW terkenal orang-orang Arab suka dengan syair-syair. Ya. Maka Al-Quran turun. Salah satu hal yang membuat orang-orang Arab sampai tidak bisa, pujangga-pujangga mereka tidak bisa ngomong lagi. Padahal mereka itu paling senang dengan mengatur syair. Jadi pada saat syair bahasa Arab itu biasanya akhirnya selalu sama. Allah turunkan misalnya wasyamsi waduhaha walqamari idza talaha wan nahari idza jallaha, semua itu diakhiri dengan ha. Maka ini sama dengan syair-syair itu sendiri, jazakallahu khairan. Syair-syair itu sendiri. Gitu kan? Maka ini mengalahkan dan mereka tidak mampu membuat seperti itu. Seperti itulah. Tapi kelebihannya nanti akan kita pelajari khusus Nabi Muhammad SAW, nanti ada babnya sendiri. Beliau diberikan mujizat yang sangat banyak, banyak sekali. Lebih dari mungkin 30 mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak di antara muslimin tidak tahu. Mereka cuma tahu mujizat Al-Qur'an saja, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembuhkan penyakit, sering. Nabi SAW menurunkan dan memberhentikan hujan. Nabi SAW menaklukkan hewan-hewan yang buas di hadapannya. Nabi SAW membuat pohon dan batu bisa berbicara. Dan banyak sekali. Ya, kejadian nanti akan kita jelaskan di bab yang setelahnya membahas tentang Nabi Muhammad SAW secara khusus. Jadi pasal ke-9 nanti itu khusus membicara atau berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi ada mujizat diberikan. Mujizat ini tujuannya untuk memperkuat para risalah Nabi. Dan perlu juga Bapak Ibu tahu bahwasanya para nabi-nabi dan rasul diberikan kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat kekuatan laki-laki yang normal. Jadi mereka pun bisa membela dirinya dengan kekuatan fisik sendiri dan tidak ada diberikan untuk manusia biasa. Mereka diberikan karunia memiliki kelebihan fisik. Allah mulai dari pengangkatan Nuh alaihissalam sebagai rasul dan kemudian ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ini diberatkan di sini? Jangan sampai salah faham, Nabi Adam adalah nabi, bukan rasul, gitu kan? Boleh manusia biasa yang Allah manusia pertama yang Allah ciptakan, ayah kita semua, tapi ulama sepakat beliau dikatakan beliau adalah seorang nabi, umum nabi saja. Karena tidak ada sesuatu syariat yang waktu itu ya baru, beliau orang pertama, gitu kan? Nanti kerasulan pertama adalah di tangan Nuh alaihissalam. Nuh datang maka membawa syariat baru. Dari Nuh alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini baru dinamakan kerasulan. Seorang muslim meyakini sekalipun para rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia lainnya. Seperti makan dan minum, sehat dan sakit, lupa dan ingat, hidup dan mati. Namun seorang muslim meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan dan paling sempurna. Mereka adalah manusia paling utama tanpa terkecuali. Jadi kita harus mempertemukan beriman kepada para rasul ini dengan dua hal yang harus kita jadikan sebagai pegangan hidup kita dalam meyakini kerasulan mereka. Jadi kita meyakini mereka adalah manusia biasa seperti kita. Dan ini hikmah yang paling besar adalah kata para ulama agar kita mampu dan mudah mengikutinya. Nabi Muhammad SAW dan seluruh nabi dan rasul sebelumnya melalui proses rahim perempuan, lahir, kemudian melalui proses bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian menikah, kemudian dinobatkan jadi rasul, kemudian baru melalui masa-masa hidup, ya, masa-masa genting, masa-masa senang, lupa, ingat, sedih, ya, diganggu orang, senang, boleh begitu, naik turun kehidupan. Jadi semua dilalui agar kita manusia ini menyadari dan tinggal menciplak kehidupan para rasul-rasul ini, ngikutin saja. Hanya saja dari sisi lain kita harus yakin juga mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya, manusia-manusia pilihan yang Allah pilih. Karena para nabi dan rasul ini adalah Allah memilih mereka karena kesucian hati-hati mereka yang telah Allah ketahui sebagai penciptanya. Kemudian dikatakan oleh beliau, dan beriman bahwasanya tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan beriman kepada para rasul secara global maupun rinci. Jadi kita beriman kepada seluruh rasul-rasul ini, nama-nama mereka, kisah-kisah mereka, juga ya secara global, umum atau secara rinci masuk dalam kehidupan-kehidupan kisah mereka. Yang demikian itu sesuai dengan dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil-dalil nakli yang pertama adalah berita dari Allah SWT tentang rasul-rasulnya dan tentang penetapan mereka menjadi rasul dan risalah-risalah atau misi yang mereka bawa. Sebagaimana Allah berfirman, dalil pertama adalah surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha washtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Kalau Bapak Ibu tahu dan garis bawahi, dari ayat ini, para ulama sepakat mengatakan, ini hampir mayoritas ulama jumhur, semuanya sepakat mengatakan tidak ada satu umat. Umat ini artinya sekelompok orang. Kecuali Allah sudah utus kepada mereka nabi minimal. Walaupun bukan rasul, minimal nabi. Sampai para ulama mengatakan dalam materi khusus Thaqafa Islamiyah namanya, saya pernah mengajar materi ini di kampus dan itu dititikberatkan oleh para ulama, bukan mustahil patung Buddha yang disembah oleh orang-orang Buddha itu dulu seorang nabi. Itu adalah seorang nabi, tapi karena mereka terlalu berlebih-lebihan dalam memujinya sehingga menjadikannya patung dan akhirnya tiba-tiba atau berubah dengan berkembangnya waktu menjadi Tuhan. Itu kan depan mata kita kelihatan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam nabi dan rasul. Dengan canggihnya pun teknologi, mereka masih membuat patungnya dan ditaruh di gereja. Bahkan sering kita lihat bagaimana teman-teman kita Nasrani, semoga Allah berikan hidayah, mereka datang ke gereja menghadap ke patung, baik itu Maryam alaihissalam atau patungnya Isa yang disalib, kemudian dia panggil, wahai Tuhan kenapa kau tidak bantu saya, wahai Bunda kenapa kau gak bantu saya. Jadi dijadikan patung dan akhirnya dijadikan sebagai Tuhan. Karena dalam agama Buddha pun itu ada keyakinan tentang kehidupan akhirat. Ada keyakinan tentang kehidupan akhirat. Mereka yakin ada balasan nih, apa yang dibuat di dunia ada balasan nanti di akhirat. Cuman dengan berjalannya waktu diubah itu. Mereka ubah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tatrutni kama atratan Nasara ibnu Maryam." Jangan sampai kalian berlebih-lebihan dalam memuji-mujiku sampai akhirnya kalian bisa seperti orang-orang Nasrani yang memuji Isa ibnu Maryam. Artinya mereka pertama mengatakan hamba Allah, utusan Allah, kemudian waktu Isa sudah mulai diangkat oleh Allah, mereka ubah menjadi anaknya Allah, akhirnya menjadi Tuhan. Nah, dengan akhirnya menjadi Tuhan. Walakin qulu Abdullahi wa rasuluh. Tapi ucapkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba juga utusan Allah. Cukup dengan itu, gitu kan? Jadi ini jelas sekali pemahamannya. Ayat ini sekali lagi memberikan gambaran bahwasanya memang Allah telah mengutus, ya. Sebagaimana Allah berfirman tadi, Allah memilih utusan-utusannya. Maaf. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul di tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Tagut itu istilah dalam Al-Quran semua yang disembah selain Allah. Siapapun, patung, batu, setan, pohon, apa saja yang selain Allah disembah namanya tagut. Namanya tagut. Kemudian dalil yang kedua surah Al-Hajj ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yassafi minal malaikati rusula wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi malaikat-malaikat juga itu ada utusan, ada rasul-rasulnya, tapi mereka tugasnya adalah menyampaikan ajaran kepada para manusia seperti Jibril alaihissalam. Jadi kan sering kali kita dengarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, Jibril, Mikail, gitu kan? Itu hadir, ya, itu hadir. Seperti misalnya di kasus perang Badar, ya. Itu sempat hadir malaikat-malaikat yang mulia ini. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW kepada Abu Bakar dan Ali. Kata Nabi SAW, di salah seorang di antara kalian didampingi oleh Jibril dan yang satu lagi didampingi oleh Mikail, ya, tangan kanannya atau wakilnya daripada Jibril alaihissalam. Jadi mereka memang ada utusan-utusan dari Allah SWT seperti tugas Israfil yang meniup nanti sangkakala. Itu semua sudah kita jelaskan di bab beriman kepada malaikat sebelumnya. Dan itu adalah utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat. Dan juga Allah memilih dari manusia. Semaunya Allah. Gitu kan? Allah SWT memang memuliakan satu dari yang lainnya. Tapi Allah tidak pernah menghinakan kecuali yang kufur saja. Allah memilih hari Jumat, hari yang mulia sepanjang pekan. Allah memilih dari para nabi-nabi, dari para manusia dan nabi-nabi. Dari nabi-nabi pun dipilih oleh Allah SWT ada ya, ulul azmi. Ada lima rasul yang terpilih. Ulul azmi itu adalah ujung tombaknya, pemimpinnya para nabi. Nuh, ya, Musa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dari lima itu pun Allah perucutkan lagi, dipilihlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya. Dan ini akan lebih jelas kita bahas pada pertemuan akan datang. Kemudian dalil yang ketiga adalah surah An-Nisa ayat 163 sampai 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda Zabura wa rusulan qad kasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusuhum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya Kami, kata Allah, telah memberikan wahyu kepadamu, hai Muhammad. Kamu benar utusan kami. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelah Nuh. Atau kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Kemudian Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Zabur kepada Daud. Ayat ini sudah merincikan beberapa nama ya. Kita ada di sini Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh AS, kemudian Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, itu sudah 6. Kemudian Isa 7, Ayyub 8, Yunus 9, Harun 10, dan Sulaiman 11, serta Daud 12. Jadi dari ayat ini sudah ada 12 Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya, di antara 25 yang wajib kita imani. Dan kami, kata Allah SWT, telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu, hai Muhammad, dahulu dalam Al-Quran. Dan Rasul-Rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan cara langsung. Ya, dengan secara langsung. Dan Musa di sini disebutkan juga namanya yang sebelumnya disebutkan. Berarti sudah 13 Nabi dan Rasul. Dan juga Allah telah... Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira. Berita gembira ini maksudnya kalau ada orang berbuat amal soleh akan masuk surga. Itu berita gembira. Orang yang sholat dapat ini, orang yang puasa dapat ini. Fadilah-fadilah ibadah. Itu berita gembira. Dan juga pemberi peringatan, ancaman. Bagi orang-orang yang bermaksiat, orang yang berzina, orang yang berbohong, orang yang mencuri. Maka ada hukumannya. Itu tugas para rasul. Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah kepada Allah sesudah diutusnya Rasul tersebut, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saksi bahasan kita ada dalam ayat ini, An-Nisa 163-165 disebutkan 13 nama Nabi dan Rasul. Kemudian surah Al-Hadid ayat 25, Allah SWT menyebutkan juga, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'umul kitaba wal mizana liyakuman nasu bilqisth. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus para rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, ya, kitab-kitab yang mereka bawa, dan neraca keadilan, maksudnya supaya manusia bisa menerapkan peraturan-peraturan hidupnya, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu. Kemudian disebutkan di sini rasul yang ke-20, yang ke-15, ya, yang ke-14, Ayyub alaihissalam, disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayyub menyeru kepada Rabb-nya, dia mengatakan, ya Rabbku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Ini waktu itu kena penyakit kusta ya. Dan engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Tentu ada kisah sendiri, Nabi Ayyub alaihissalam sempat ditimpa penyakit selama 20 tahun. Itu kan, lalu dia bersabar sampai ada istilah di Jakarta ini, diistilahkan di Indonesia umumnya, sabar Ayyub biasanya dikatakan kalau orang disuruh sabar. Karena Nabi Ayyub alaihissalam memang orang yang sangat luar biasa. Selama 20 tahun tidak pernah sama sekali yang berjuang mengeluh. Mulai kena penyakit kusta, ditinggalkan seluruh oleh kaumnya, tidak ada lagi yang mau dengar ceramahnya. Beliau tadinya seorang raja, orang kaya raya di negerinya, tiba-tiba jadi miskin. Karena dalam 3 hari berturut-turut musibah Allah datang seketika. Hari pertama seluruh hewan-hewan ternaknya beliau jumlahnya ribuan, seluruh pertanian perkebunan beliau hancur. Ditiba wabah, itu kan tiba-tiba dalam satu hari habis semua. Tiba-tiba beliau jadi miskin dalam satu hari. Hari kedua beliau punya 12 orang anak laki-laki, semuanya kuat, sehat, gagah-gagah, meninggal dalam satu hari, 12 semua. Dan hari ketiga beliau ditimpa dengan penyakit kusta. Ya, sampai seluruh orang tinggalkan, tinggal beliau sendiri dengan istrinya saja. Jadi tiba-tiba dari rumah mewah pindah ke rumah kayu, rumah kumuh, tiba-tiba dijauhi oleh semua orang, tiba-tiba miskin, tiba-tiba semua anaknya mati. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah satu kalimat pun, satu huruf pun keluar dari lidahnya mengeluh, mengatakan, ya Allah, kenapa? Enggak pernah. Selama 20 tahun. Setelah 18 tahun beliau sabar, terus beliau laluin saja, makan, minum, ikhtiar, tapi enggak pernah bilang kenapa, ya Allah, enggak. Bahkan beliau tidak pernah mengatakan, ya Allah, sembuhin saya, tidak pernah. Beliau tahan terus sampai 18 tahun. Nah, 20 tahun tentunya, tapi di 18 tahun itu ada kisah. Istrinya mengatakan, wahai Nabiullah, kenapa Anda tidak minta kepada Allah, minta disembuhin aja. Enggak usah minta supaya Anda bisa berdakwah. Enggak usah minta lagi kekayaan, enggak usah minta keturunan, enggak usahlah. Kata Nabi Ayyub alaihissalam, wahai istriku, berapa lama dulu kita senang? Kata istrinya, 20 tahun. Jadi ternyata sebelum datang cobaan tersebut, selama 20 tahun Nabi Ayyub alaihissalam kaya raya, badannya sehat, anaknya sehat-sehat, semuanya ada. Dan tiba-tiba Allah angkat dalam 3 hari, gitu kan? Kata istrinya, 20 tahun dulu kita senang. Kata Nabi Ayyub, berapa tahun sekarang kita dicoba? Kata istrinya, 18 tahun. Kata Nabi Ayyub, saya masih malu minta sama Allah. Belum seimbang, gitu kan? Bandingkan dengan kita ini, ya, 365 hari setahun sehat Allah kasih, seminggu dicoba flu, keluhannya luar biasa, gitu kan? Seluruh dunia tahu kalau dia sedang sakit. Gitu. Padahal sebenarnya kalau mau adil, bicara adil, mestinya 365 hari juga sakit, gitu kan? Tapi begitulah manusia, subhanallah, Nabi Ayyub begitu. Dan setiap orang, saudaraku, kalau Anda bersabar sampai titik terakhir dari cobaan yang datang itu, maka pastikan janjinya Allah akan banyak datang. Nabi Ayyub AS setelah 20 tahun mengalami cobaan tadi, barulah beliau mengatakan kalimat ini. Dalam ayat diceritakan, dia mengatakan sederhana doanya, Al-Anbiya ayat 83. Beliau mengatakan, Allah mengatakan, wa ayyuba idna ada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayyub berdoa setelah 20 tahun dicoba sama Allah ini, luar biasa, tiap hari lalui masa kusta, enggak ada makanan, susah hidupnya, dijauh oleh orang, keturunannya semua mati. Dia cuma mengatakan, ya Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit yang kau berikan kepadaku ini, tapi engkau ya Allah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Artinya, kalau kau mau sembuhin silakan ya Allah, kalau kau enggak mau juga enggak apa-apa, saya sabar lagi. Begitu doanya. Bukan bilang ini sudah 20 tahun nih Allah ya, mestinya dibalas sekarang. Ya Allah sudah 20 tahun saya sabar, sekarang kembalikan. Enggak. Saya ditimpa musibah ini ya Allah, penyakit, dan kau zat yang paling penyayang. Itu terserah. Maka Allah SWT menjawab dalam ayat lain, dan kami angkat penyakitnya. Lalu Allah SWT balikkan semuanya dengan didobelkan. Wa atainahu wa ahlahu wa mithlahu ma'ah. Lalu kami kembalikan untuk Ayyub. Dalam 3 hari dicoba, 3 hari juga Allah kembalikan kekayaan dan kesehatan. Di hari pertama Allah angkat penyakit kustanya. Langsung sembuh total. Dan ulama sepakat mengatakan Nabi Ayyub AS dikembalikan fisiknya lebih kuat dari 20 tahun yang lalu, ditambah lagi, dikurangi lagi 15 tahun ke belakang. Jadi 35 tahun, dia sakit 20 tahun, Allah kembalikan kesehatannya lebih kuat daripada 20 tahun lalu, ditambah 15 tahun. Gitu kan? Kemudian hari kedua, semua kaumnya waktu sudah tahu dia sembuh, datang semuanya dan pada menghibahkan. Ada yang kasih kebunnya, ada yang kasih untahnya, ada yang kasih kambingnya. Tiba-tiba dalam 1 hari kekayaan Nabi Ayyub dari kebun dan unta serta kambing yang dihibahkan oleh masyarakatnya, double dari apa yang dia miliki 20 tahun yang lalu. 1 hari. Dan hari yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan istrinya hamil, setiap tahun melahirkan anak kembar sampai lahir 24 anak laki-laki. Tadi hilang 12 orang anak, Allah kasih 24. Kalau sabar sampai titik terakhir, fa inna ma'al usri yusra. Cuma kadang-kadang kita ini buru-buru, gitu kan? Ingat, bukan saya bilang tidak usah berobat ya. Nabi Ayyub berobat, ikhtiar. Tapi beliau tidak ngeluh kalau belum sembuh, gitu. Ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita kena penyakit ayan. Selalu kalau dia jatuh, kambuh tiba-tiba langsung jatuh, geletak. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kena penyakit ini nih, berat nih, gitu kan? Doain ya Rasulullah supaya saya sembuh. Apa jawaban Nabi? Dengarkan baik-baik. Nabi mengatakan, kalau ini dia minta didoain supaya sembuh ya. Nabi bilang apa? Kalau kau sabar, laluin itu, pasti masuk surga. Kalau kau sabar nih, kau masuk surga, sabar. Tapi kalau kau mau saya doakan, bisa, kau sembuh, tapi nggak ada jaminan surga. Gitu kan? Perempuan ini langsung mengatakan apa? Saya sabar ya Rasulullah kalau gitu. Sebentar dunia ini. Tapi doakan ya Rasulullah supaya kalau saya kambuh, tiba-tiba kambuh, aurat saya tidak kelihatan. Karena kadang-kadang saya tidak sadar kalau kambuh. Maka Nabi SAW doakan seperti itu. Sama dengan Qutaibah. Ya. Radiyallahu anhu, sahabat Nabi. Abu Qatadah, maaf. Abu Qatadah radiyallahu anhu yang terkenal, masyhur. Matanya kena panah di medan perang, keluar, sudah tergantung. Sahabat bilang, hey Abu Qatadah sudah enggak bisa, kami potong aja matamu. Udah jatuh bola matanya, gak bisa dipakai lagi. Abu Qatadah pintar waktu itu. Dia bilang, ya enggak, bawa dulu saya ke Nabi SAW. Coba bawa dulu. Ini nanti akan kita sampaikan kisahnya lengkap nanti ya. Di pertemuan akan datang insya Allah. Tapi dia bilang, bawa saya ke Rasulullah SAW. Lihatin dulu Nabi nih, apa pendapat Nabi. Begitu Nabi lihat, Nabi senyum. Nabi SAW bilang, wahai Abu Qatadah, Kalau kau mau sabar tanpa mata, pasti masuk surga. Dia masuk surga, gitu kan? Karena kamu matamu kamu ini rusak karena di medan perang, gitu kan? Maka tapi kalau kau mau saya doakan, kamu sembuh tapi enggak ada jaminan surga, gitu kan? Tapi Abu Qatadah sini pintar ya. Abu Qatadah diam sebentar lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, doain supaya mata saya sembuh dan saya juga minta surga. Gitu kan? Dua-duanya gitu. Ya. Tapi ini kisah berhubungan dengan para sahabat, artinya Bapak Ibu sekalian, cobaan akan datang kepada seseorang, kita boleh ikhtiar. Tapi kita ikutkan dengan keluhan, tidak ada manfaatnya keluhan itu. Enggak akan memberikan jalan keluar. Sampai para ulama mengatakan kalau orang faham bahwasanya jalan keluar itu hanya bisa datang dengan doa dan istighfar, maka mereka akan terus berlomba-lomba setiap waktu lisannya cuma istighfar dan doa. Itu jalan keluarnya sebenarnya. Yang lain ini cuma pelengkap saja. Tapi kita terbalik. Lebih banyak kepada dok, kenapa obatnya belum sembuh dok ini? Kasih obat apa lagi? Resep apa lagi? Dokter mana lagi dicoba? Gak pernah sujud malam hari tahajud minta ya Allah sembuhin. Gak bisa ini. Ini mesti difahamin. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu pernah Bapak Ibu sekalian waktu pas anaknya tenggelam. Sudah tenggelam. Kita ambil pelajaran dari para nabi-nabi kita nih. Pas tenggelam anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa sedih. Lalu dia mengatakan, innahu min ahli. Dia bilang, ya Allah, ini anak saya nih, keluarga saya, kesian nih, tenggelam. Allah marah, Allah mengatakan, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Hai Nuh, itu bukan lagi keluargamu sekarang. Karena meninggal dalam keadaan kafir, bukan lagi keluargamu. Gitu kan? Karena dia tidak mengerjakan perbuatan yang baik. Ya. Lalu Allah SWT menekankan di akhir ayat, inni u'idhuka antakuna minal jahilin. Wahai Nuh, ya, jangan sampai kau coba-coba tanya saya sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Saya khawatir kau termasuk orang yang bodoh. Kata sebagian ulama apa? Hati-hati Nuh, saya bisa angkat kenabianmu nih. Gitu kan? Seakan-akan begitu Allah ancam. Apa kata para ulama tafsir? Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Enggak berani angkat kepala ke langit 40 tahun karena takutnya sama Allah. Karena dia merasa kenapa dia bodoh sekali masih mau tolong anaknya sudah meninggal dalam keadaan kafir. Ingin membantah, dia ingin berdialog dengan Allah. Nah, Allah pencipta lebih faham. Ya, saya khawatir, hai Nuh, kau akan bisa menjadi orang jahil. Kata para ulama, saya akan angkat kenabianmu dan kau jadi orang biasa. Gitu kan? Maka di sini Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Kemudian juga dikatakan dalam surah Furqan ayat 20. Dalil selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan mereka juga memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar. Artinya manusia biasa para rasul itu. Mereka juga belanja di pasar, bukan berarti rasul kemudian di rumahnya datang makanan dari langit, enggak. Mereka keluar belanja, mereka masak, mereka pakai baju, mereka lapar, mereka tidur. Nabi, ya, manusia biasa. Ya, supaya kita paham masalah ini. Karena ada orang-orang Quraisy, sebab turunnya surah Furqan ayat 20 ini, ada orang-orang Quraisy bilang, "Masa Muhammad ngaku nabi?" Tapi dia juga masuk ke pasar, dia juga belanja, dia juga berdagang, dia juga menikah. Maunya mereka nabi tidak begitu. Tidak bisa, Allah katakan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan mereka juga makan makanan dan mereka juga berjalan di pasar. Biasa saja. Apakah kalau seorang nabi atau seorang ulama tidak boleh masuk pasar? Masuk. Tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran, kecuali kalau melakukan kemaksiatan itu lain. Kemudian juga dikatakan dalam surah Isra ayat 101. Beliau mengangkat juga dalil yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idz ja'ahum. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada bani Israil tatkala Musa datang kepada mereka. Kemudian juga ayat yang lain surah Al-Ahzab ayat 7 dan ayat 8. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa 'adda lil kafirin 'adzaban alima. Ayat ini menjelaskan tentang 5 nabi-nabi ulul azm, ya, pilihan-pilihan. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri hai Muhammad. Ini ulul azm yang pertama, kemudian dari Nuh, dari Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Artinya mereka harus betul-betul mempertahankan agama Allah ini sampai mereka mati. Dan dia Allah menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan kita, ya, masuk surga nanti kalau mengikuti para nabi itu janji benar. Enggak ada di situ kebohongan. Dan Allah mengancam orang yang kafir dan berdosa dengan neraka itu benar. Ya, itu pasti terjadi. Ini yang pertama dalil dari Al-Qur'an, beberapa ayat yang beliau angkat yang bukti dari naqli, dari wahyu bahwasanya Allah memang mengutus para rasul. Yang kedua adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia yang kita imani keberadaannya, tentang dirinya dan juga tentang saudara-saudaranya para rasul, para dan para nabi sebagaimana sabda beliau di dalam hadis dan riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia telah memperingatkan kaumnya akan si buta sebelah mata lagi pendusta, yaitu Masih Dajjal. Jadi semua nabi-nabi yang sebelumku dan termasuk aku sendiri, begitu Nabi SAW katakan, sudah mengingatkan kaum masing-masing tentang akan keluarnya Dajjal nanti. Kemudian juga dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari Muslim, dan ini redaksinya riwayat Imam Bukhari, "La tufaddilu bainal anbiya." Janganlah kalian mengistimewakan sebagian nabi atas yang lainnya. Yang kita anggap semua nabi sama, tapi kita melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau nabi yang terakhir. Gitu kan? Ini maksudnya adalah nabi-nabi sebelum saya, jangan sampai kalian lebihkan satu sama yang lain. Musa, Isa, Daud, Yunus, Harun, Sulaiman, semua itu sama saja. Imani keberadaannya. Jadi jangan sampai mengatakan, "Oh, saya idola saya Sulaiman." Yang satu mengatakan, "Oh, idola saya Musa." Itu tidak ada lagi dalam Islam. Semua tidak boleh dibeda-bedakan. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sendiri memang mengatakan dalam hadis yang lain, fuddiltu 'alal anbiya, ya. Saya telah diberikan ya kelebihan dibandingkan para nabi-nabi daripada nabi-nabi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, 120,000 wal mursaluna minhum 313. Ini hadis tadi yang saya sebutkan, diriwayatkan Ibn Hibban dan juga dikuatkan oleh Imam Ahmad. 120,000 nabi yang menjadi rasul, di antaranya adalah 313 rasul. Beliau juga bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'a illa an yattabi'ani." Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, maksudnya demi Allah, kalau sekiranya Nabi Musa itu masih hidup, niscaya tidak ada jalan lain baginya kecuali dia pasti mengikuti aku. Ini risalah penyampaian bahwasanya ada nabi namanya Musa, dan juga Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan kepada kita tentang kemuliaan mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau Musa hidup sekarang, Musa juga akan jadi pengikut saya. Dalam hadis lain bahkan dikatakan, tidak ada satu pun umat-umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi bagian dari kalian karena mulianya umat ini. Nabi kita nabi terakhir dan penutup serta nabi seluruh manusia dan jin, sementara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya, dan kita juga adalah kaum nanti ya, kaum nabi yang terakhir yang paling mulia dan kaum yang bersama Nabi SAW pertama masuk ke dalam surga. Maka semua umat sebelum kita berharap menjadi bagian daripada kita. Kemudian juga beliau juga bersabda, "Itulah Ibrahim di saat dikatakan kepada beliau, 'Hai manusia terbaik.' Karena beliau berendah hati, beliau juga berkata, 'Ma kana li 'abdin an yaqula inni khairum min Yunus ibn Matta.'" Ya. Dalam sabda lain juga diriwayatkan Imam Muslim, "Janganlah seseorang berkata, 'Aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta.'" Pernah dengar ya Nabi Yunus alaihissalam ya? Nabi Yunus yang pernah diutus ke satu kaum untuk berdakwah, tapi Nabi Yunus rupanya waktu itu terputus wahyu. Ya. Tiba-tiba dia ngambil keputusan sendiri ninggalin kaumnya. "Udah, saya lebih baik cari kaum lain deh. Enggak usah saya berdakwah sini karena kaumnya nolak semua. Semua sembah berhala." Nabi Yunus dicaci maki, dilemparin seperti nabi-nabi yang lainnya lah. Gitu kan, mereka tetap menyembah berhala itu. Nabi Yunus waktu itu nunggu wahyu, berdoa sama Allah belum datang wahyunya. Tapi beliau tidak bersabar. Beliau niatnya baik, keluar dari negeri tempat dakwahnya itu. Kemudian beliau pergi namanya Nainawa. Ya, nama kotanya Nainawa di wilayah Irak dulu ya, ada satu kota kecil di sana itu dulu ditinggali oleh kaum ini. Lalu Nabi Yunus meninggalkan. Waktu ditinggalkan, sebelum datang perintah Allah untuk meninggalkan, dianggap dia bermaksiat kepada Allah. Maka dia pun berusaha waktu naik di atas kapal, ya, menyelamatkan diri karena ada goncangan. Maka para awak kapal mengatakan, "Ini harus dikurangin barang, dilempar barang-barang semua masih berat. Lalu kemudian harus manusia yang dilempar ke laut." Waktu mereka memilih nama-nama, ternyata namanya Nabi Yunus selalu yang keluar. Maka Nabi Yunus pun alaihissalam menyadari kesalahannya, kenapa dia tinggalkan lokasi dakwanya sebelum ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat dia loncat ke laut pun ditelan oleh ikan paus. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kalau dia tidak berzikir banyak di perut paus itu, maka kami akan tinggalkan dia di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, gitu kan. Maka kemudian setelah dia banyak beristighfar, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka dimuntahkanlah dia oleh ikan tersebut. Hiraf di antara ahli sejarah tentang 2 minggu, ada yang mengatakan 2 bulan di perut ikan itu, gitu kan. Kemudian keluar tidak ada pakaiannya lagi. Lalu kemudian Allah pertemukan dia dengan pohon labu yang diambil daun-daunnya dijadikan pakaian, lalu dia makan buahnya. Dan dari sini juga ulama banyak menitikberatkan orang kalau lemas itu, lemah biasanya disesuaikan dengan tuntunan Al-Qur'an ya, memakan buah yaktin. Buah labu itu sangat bagus untuk mengembalikan stamina. Maka di sini dibacakan Nabi Yunus SAW disiapkan itu, kemudian dia jalan, lalu dia dapatkan susu sapi yang tiba-tiba ada di situ, kemudian dia kembali ke kaumnya, kata kaumnya sudah beriman. Kaumnya sudah beriman. Nah, dari kisah ini kata Nabi SAW, jangan seseorang di antara kalian berkata, aku lebih baik daripada Yunus. Misalnya ada seorang da'i nih, ceramah sana sini gitu kan. Lalu dia bilang, saya lebih baik, Nabi Yunus pernah tinggalin kaumnya, ini gak boleh. Karena beliau adalah Nabi. Ini makna hadis ya, kalau Bapak Ibu baca di buku, ini yang dimaksudkan dari hadis ini. Janganlah seseorang berkata, aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Ini hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, juga Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan dalam cerita yang beliau sampaikan, maksudnya tentang Nabi SAW, pada saat Isra, ya malam Isra di mana para nabi dan rasul berkumpul di Baitul Maqdis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat mereka, yaitu beliau juga bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang mereka dan apa yang beliau saksikan tentang kondisi mereka. Di sabda beliau, "Inna nabiyullahi Daud kana ya'kul min amal yadihi." Bahwasanya Daud juga pernah makan atau selalu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hasil kerja tangannya sendiri. Yang ketiga, berimannya miliaran umat manusia dari kalangan muslimin dan ahli kitab, baik umat Yahudi maupun Nasrani, kepada para utusan Rasul Allah, dan keyakinan mereka yang kokoh kepada kerisalaan atau kerasulan risalah yang mereka bawa, serta keyakinan mereka tentang kesempurnaan para rasul itu, dan bahwasanya para rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dengan dalil nakli, dalil akli. Nanti kalau ada yang mau bertanya setelah sholat ba'diyah sunnah isya insyaAllah. Dalil-dalil akli adalah yang pertama, rububiyah Allah dan rahmatnya memastikan pengangkatan para rasul darinya. Maksudnya Allah itu Esa ada, dan benar-benar Allah itu memang karena Allah ada, berarti Allah wajar mengutus ya, dengan kerububiyahnya, keyakinan kita bahwasanya dia Tuhan, mengutus para rasul. Untuk segenap umat manusia agar memperkenalkan Tuhan atau Rabb kepada mereka dan membimbing mereka menuju jalan yang di situ terdapat kesempurnaan kemanusiaan mereka dan kebahagiaan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tentu orang beriman tahu ya. Sekarang Bapak Ibu tahu mana makanan boleh, mana makanan tidak boleh. Halal haram, mana pakaian boleh, mana tidak boleh. Pergaulan boleh, mana tidak boleh. Semua kita tahu. Dari mana tuntunan dari Allah SWT, dan ini disampaikan oleh para rasul. Secara akal sehat, orang berarti tahu ini ada Tuhan dan juga ada rasul-rasul yang diutus. Yang kedua, Allah SWT menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya sekali-kali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hal ini menuntut adanya pemilihan manusia sebagai rasul agar mengajarkan kepada mereka atau kepada manusia bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Allah SWT dan patuh kepadanya. Sebab itulah tugas dan tujuan dari penciptaan manusia. Dan poin terakhir adalah adanya pahala dan hukuman adalah adanya pahala dan hukuman adalah konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan pada jiwa. Hal ini beliau mengatakan merupakan perkara yang menuntut memastikan pengutusan para rasul dan pengangkatan manusia menjadi nabi. Artinya Bapak Ibu sekalian, dari mana Anda bisa tahu oh zina itu enggak boleh, dan kalau orang berzina itu hukumannya dicambuk misalnya, mencuri itu enggak boleh. Ya, dari mana kita bisa tahu ini tidak boleh? Tidak mungkin kita bisa tahu kecuali ada tuntunan dari Tuhan Allah SWT. Lalu kemudian ada hukumannya, dipotong tangannya misalnya. Gitu kan? Orang yang membohong itu dicambuk hadil muftari, dicambuk 80 jera. Jadi kita bisa tahu. Nah, untuk menghukum orang dan menilai itu buruk atau tidak, butuh wahyu, penyampaian dari Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Kita kerja di perusahaan, pimpinan perusahaan pasti punya peraturan yang harus diikutin. Dengan adanya pimpinan tersebut kita bisa tahu ini perusahaan miliknya siapa, kemudian peraturannya apa, mana boleh mana enggak boleh, apa yang saya dapatkan kalau saya patuh, gitu kan? Seperti itu gambaran rasionalnya. Beliau mengatakan hal ini merupakan perkara yang menuntut memastikan pengutusan para rasul dan pengangkatan manusia menjadi nabi. Agar di hari kiamat kelak tidak ada manusia yang mengatakan sungguhnya kami, ya Tuhan kami, maksudnya depan Allah, tidak mengetahui cara patuh kepadamu, sehingga kami bisa mematuhimu. Dan kami pun tidak mengetahui sisi kedurhakaan kepadamu, sehingga kami menjauhinya. Dan pada hari ini tidak ada kezaliman di sisimu. Maka janganlah engkau menyiksa kami. Maka jika begitu, mereka akan mempunyai hujjah atau alasan dan argumen terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah suatu kondisi yang menuntut adanya keharusan pengangkatan para rasul untuk memutus, ya, untuk memutus berbagai kemungkinan hujjah. Demikian Allah tekankan dalil terakhir beliau angkat surah An-Nisa ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Insyaallah kita lanjutkan dengan pertanyaan setelah nanti sholat sunnah ba'diyah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga shalawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, dan mungkin saya akan batasi dengan pertanyaan yang ditulis. Jadi kita tidak akan berikan mic kepada jemaah supaya menghemat waktu. Mohon maaf, saya ada janjian dengan seseorang juga. Maka saya maksimalin 6-7 pertanyaan. Ya. Mudah-mudahan bisa Allah selesaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendapat Ustaz tentang pandangan beberapa orang di masyarakat yang mengakui adanya Nabi perempuan dalam kurung Rabi'ah Adawiyah? Dan pengakuan tersebut adalah bisa membatalkan, apakah bisa membatalkan atau merusak syahadatnya, padahal dirinya mengakui bahwasanya dia seorang muslim. Jazakumullahu khairan. Bahkan Rabi'ah Adawiyah tersebut menghabiskan umurnya untuk beribadah dan tidak menikah. Bagaimana Ustaz? Pertama sekali, Rabi'ah Adawiyah ini adalah salah satu tokoh masyarakat wanita di zaman tabi'in yang terkenal dengan kesolehannya, ibadahnya. Tapi orang-orang pun yang memujinya, belum pernah ada yang mengatakan kalau dia nabi. Ini pendapat baru ini. Karena sebelumnya pun Rabi'ah Adawiyah terkenal dengan kesolehannya, memang wanita yang tidak mau menikah karena dia begitu cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memang ada kisahnya, nyata gitu kan. Dan memang sampai dilamar oleh beberapa tabi'in, tapi dia menolaknya. Memang dia tidak mau menikah karena dia ingin fokus ibadah kepada Allah. Tapi belum pernah dinukil dari perkataan para ulama kita dari zaman tabi'in sampai sekarang ini ada yang mengatakan Rabi'ah Adawiyah seorang nabi. Ini baru pertama kali saya dengar gitu kan. Jadi jelas sekali terbantahkan, belum pernah ada dinukil bahwasanya Rabi'ah Adawiyah adalah seorang nabi. Ya, apalagi memang Rabi'ah Adawiyah adalah hidup di zaman tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sementara Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, ya, saya adalah penutup para nabi. Ana khataman nabiyyin. Saya penutup para nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau juga mengatakan li khamsu asma. Saya punya 5 buah nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Wa ana mahi alladhi yamhu biha syirk. Dan saya juga bernama mahi yang denganku Allah menghapuskan kemusyrikan. Wa ana hasyir alladhi yuhsyarun nasu baina yadayhi. Dan saya juga hasyir yang berarti orang-orang akan dibangkitkan, ya, setelah aku dibangkitkan. Wa ana aqib, dan saya adalah aqib alladzi la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Jadi jelas terbantahkan ini dari sisi memang kenabian sudah ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah disepakati oleh para ulama sunni, ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama-ulama sunni jelas, ya, memvonis kekafiran kelompok Ahmadiyah karena mereka mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin, gitu kan? Saya pernah berdialog dengan salah satu dai mereka, itu sampai enggak bisa ngomong dia pada saat saya tanya, "Gimana bisa Anda mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Pertama sekali dia bilang, "Kan begini, yang dimaksud dengan ana khataman nabiyyin dalam hadis saya khatam para nabi, khatam itu kan dalam bahasa Arab kalau di Indonesia kan artinya cincin," gitu kan? Karena orang Arab kalau bilang cincin dia mengatakan khatam. Gitu. Saya tersenyum. Dan saya mengatakan kalau Anda faham bahasa Arab, Anda tidak akan ngucapin itu. Karena orang Arab justru mengatakan khatam, cincin itu khatam, karena dianggap menutupin jarinya, gitu kan. Semua kan dililit dengan jarinya, sebagian yang seukuran sebesar cincin itu ditutupin semua. Maka dikatakan khatam gara-gara itu, karena dia menutupi bagian yang ada di besi itu, gitu kan. Seperti itu. Maka dia tidak bisa ngomong akhirnya. Dari mana Anda bisa menjabarkan seperti itu? Dan Nabi SAW mengatakan, ana akib sayyid nabi, tidak ada nabi setelah saya. Jelas sekali. Allah SWT juga mengatakan dalam Al-Quran tentang masalah khataman nabiyyin. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran bahwa saya Muhammad adalah penutup para nabi-nabi. Jadi memang tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Jadi jelas ini terbantahkan. Dari sisi yang lain, juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi SAW, semua nabi-nabi dari laki-laki. Tidak pernah nabi perempuan. Tidak pernah ada nabi perempuan. Maryam alaihissalam pun dengan kemuliaannya hanya ibu seorang nabi, bukan nabi. Itu kan, jadi tidak ada nabi memang perempuan, karena memang itu bertolak belakang dengan fitrahnya mereka. Bertolak belakang dengan fitrah. Nabi itu harus siap berjuang, berjihad, dilemparin batu dan segala macam cobaan yang datang. Memang itu kerjanya laki-laki. Ya, itu memang kerjanya laki-laki. Jadi ini terbantahkan, tidak ada sama sekali pemahaman yang ada seperti ini. Dan kalau ada orang yang mengatakan begini, dia harus segera bertobat kepada Allah SWT. Karena ini bisa masuk seperti hukumnya orang-orang Ahmadiyah. Itu kan yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Nabi Daud tidak termasuk Rasul padahal beliau mendapat kitab Zabur? Beliau Rasul. Setahu saya beliau Rasul. Ya. Daud AS salah satu dari Rasul yang diutus. Dan jelas kitabnya beliau kitab salah satu yang harus kita imanin kan. Di antara lima kitab, ada suhuf Nabi Ibrahim, ada Taurat Nabi Musa, dan ada Zabur Nabi Daud. Kemudian Injil Nabi Isa dan Quran Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini saya sudah jelaskan pada saat kita bahas beriman kepada kitab-kitab. Setahu saya Allah alam, Daud adalah seorang rasul. Apakah ada dalilnya bahwasanya jumlah para nabi dan rasul lebih dari 124,000? Dan apakah semua nabi dan rasul itu diutus hanya di tanah Arab saja? Apa sebabnya? Tidak ada kalau lebih dari 124,000. Kalau 124,000 pas, iya. Tadi kan ada disebutkan hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Yang Nabi SAW mengatakan semua nabi-nabi itu jumlahnya 124,000 dan diantaranya 313 rasul. Kalau apakah semua nabi-nabi dari negara, di tanah Arab, jawabannya tidak. Nabi Ibrahim AS bukan orang Arab. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semua itu bukan orang Arab. Nabi Ibrahim AS dari suku Babilonia asli, gitu kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, semua adalah bani Israel, asli dari wilayah Syam, nggak ada hubungannya sama orang Arab, gitu kan? Jadi bukan semua nabi itu jazirah Arab, enggak. Bahkan ulama sepakat mengatakan mayoritas nabi-nabi yang diutus itu bukan dari turunan Arab. Cuman ditutup dengan turunan Arab dari Nabi Muhammad SAW. Karena ayah-ayahnya pun Nabi Muhammad dari nabi-nabi, seperti saya sebutkan, semua nabi sebelum beliau ya. Isa, Musa, Daud, Sulaiman, Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim, Ismail, Ishak, semua itu bukan dari turunan Arab. Semua itu dari suku Babilonia, dari asli negeri Syam. Dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Gitu kan? Jadi ini, tapi yang dari turunan Arab itu ada Nabi Saleh, ya. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Hud, ya, sebagian ulama mengatakan dari turunan Arab. Ini memang ada nabi-nabi yang memang disebutkan tentang keterangan mereka. Mohon jelaskan Yunus ayat 11. Mana ada Al-Quran enggak? Ada yang bawa Quran? Baik. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Ayat ini ulama sepakat menjelaskan tentang setiap orang yang melanggar satu perbuatan dosa di dunia ini, maka tidak langsung didatangkan azab kubur atau azab neraka kepada mereka. Jadi kalau mereka berbuat kayak orang berzina, orang berbohong, orang mencuri, masih berurusan dengan urusan dunia, belum Allah SWT hukum. Kalau Allah hukum mereka sesuai dengan permintaan mereka, misal ada orang bilang, mana buktinya Allah akan azab saya? Misal, Allah gak azab dia, dibiarin aja. Tapi kata-katanya itu dalam bentuk dosa. Kalau dia masih mau tobat, Allah kasih kesempatan. Kalau dia tidak mau lagi tobat, di akhirat pasti mereka akan mendapatkan akibatnya. Itu yang dimaksud dengan ayat. Jadi kalau seandainya Allah mau menghukum seseorang itu sesuai dengan permintaannya terhadap hukuman keburukan yang sedang dia kerjakan, maka laku dia bainhum, pasti mati mereka. Allah musnahkan. Bukankah gampang Allah kalau menghukum kita? Satu urat sarafnya dibuntukan sama Allah, alasannya darah kental lah, alasannya inilah, alasannya itulah, tiba-tiba gak bisa nafas, selesai, meninggal. Bukankah orang jalan enak-enak, gak ada masalah, sepatunya baru, lantainya bagus, keseleo, kakinya bisa terjadi. Bukankah seseorang di antara kita bangun tidur bisa tiba-tiba sesak nafas? Ada yang lebih parah, orang meninggal seketika. Keluar, berapa banyak cuplikan yang bisa kita lihat dari kejadian nyata di YouTube yang jelas. Ada orang jalan ditabrak mobil, ada orang yang tiba-tiba diserang oleh hewan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh stroke dan meninggal dulu di tempat. Banyak sekali. Ya kan, kalau Allah mematikan kita semua gampang, mudah sekali sebenarnya. Tapi Allah dengan kemahamurahannya masih memberikan kesempatan. Karena Allah tahu ini orang bodoh nih, gak ngerti. Dengan dikasih kesempatan, Fir'aun sampai sebelum ditenggelamkan sama Allah sudah mengaku Tuhan, masih didakwain oleh Nabi Musa AS. Masih didakwain sampai Nabi Musa AS terakhir itu, Allah SWT buat Mesir itu musim peceklik, panas sekali, kering. Sungai Nil pun habis airnya, sumber airnya Mesir habis. Fir'aun berusaha membiayai, menggerakkan seluruh kekuatannya untuk datangkan air dari luar Mesir. Bulan pertama berhasil, bulan kedua pasukannya yang pergi ambil air di negeri lain selain Mesir, di tengah jalan kehausan habisin airnya. Sampai Fir'aun pun kehabisan air di istananya. Lalu dia panggil para penasihatnya, ini mengaku sebagai Tuhan nih. Apa yang dia bilang? Apa saran kalian nih? Apa lagi kita harus lakukan? Ini air sudah habis, saya pun mau minum, gak ada air. Bukan lagi bicara masalah mandi, habis air. Orang banyak mati, hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan jadi kering. Kata penasihatnya apa? Wahai Fir'aun, tinggal satu yang belum kamu lakukan. Semua sudah, tinggal satu nih. Kata Fir'aun, apa itu? Sampaikan kepada saya. Kata penasihatnya, engkau belum minta kepada Tuhannya Musa. Yang lain semua sudah, tinggal itu yang belum kamu coba. Apalagi yang belum coba tidak ada, kecuali itu. Kata Fir'aun, baiklah, panggil Musa segera. Dipanggil Musa alaihissalam. Musa datang. Begitu datang, Fir'aun bilang, wahai Musa, kalau Tuhanmu bisa menghilangkan peceklik ini, hujan turun kembali, sungai Nil kembali ada airnya, masyarakat bisa minum, bisa air, tumbuh-tumbuhan bisa kembali, hewan-hewan bisa hidup, saya pasti beriman pada Tuhanmu. Musa senyum, Musa mengatakan, wahai Fir'aun, betul yang kau ucapkan? Kata dia, iya. Dan semua ini yang ada di sebelah sini, di sekitar istana saya yang lihat, semua akan saya pastikan juga ikut beriman sama Tuhanmu, asal hilangkan peceklik ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Musa AS berdoa di depannya Fir'aun, mengangkat tangan, mengatakan, ya Allah, zat yang telah menahan ya air ini dari langit di negeri Mesir, turunkanlah dengan izinmu agar menjadi bukti bagi Fir'aun dan pengikutnya. Belum Nabi Musa AS turunkan tangannya dari doa, turun hujan lebat selama sebulan non-stop. Hujan terus sampai sungai Nil penuh kembali, kehidupan Mesir kembali, hidup semua, tumbuh-tumbuhan hidup, hewan-hewan bisa hidup, semua kembali seperti semula, sebulan non-stop hujan, gitu kan. Apa kata Fir'aun? Berimankah Fir'aun? Fir'aun mengatakan, oh sudah saatnya turun hujan. Itu saja. Padahal tadi dia sudah bilang, saya akan beriman. Bayangkan orang membangkang seperti musim itu, Allah sudah putusin urat sarafnya. Gitu kan? Sampai apa kata Nabi, kata Jibril AS dalam hadis Bukhari dinukil, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana waktu Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah, saya sendiri yang masukkan pasir ke mulutnya, kata Jibril AS. Saya masukkan, karena saya khawatir dia bilang, Tuhanku ampuni aku, maka Tuhan akan ampuni dia karena besarnya rahmatnya. Jibril pun tidak mau lagi dia beriman, karena sudah terlalu kufur ini orang. Tapi kalau sampai dia bilang, di terakhir ditenggelamkan, ya Allah ampuni saya, dia sebut namanya Allah, Allah ampuni itu. Jadi seperti itu luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menerlambatkan orang bermaksiat ini bukan tidak menghukumnya, cuma tinggal tunggu waktu sebentar. Bapak Ibu sekarang umur Anda berapa? Anggap misalnya yang paling tua yang hadir sini anggap umurnya 70 tahun misalnya. Coba Anda review kembali umur Anda ke belakang. 70 tahun itu seperti 70 tahun kah yang kita bayangkan tahun yang besar itu? Atau hanya seperti 70 hari atau 7 jam saja? Kadang-kadang subhanallah kita ketemu sama teman SD 40 tahun lalu, 30 tahun lalu kita sama-sama. Kita kemudian review sebentar saja. Kisah yang kita 6 tahun di SD itu selesai dalam setengah jam. Ingat ya begini, dia selesai semua. Kata para ulama, nanti orang masuk surga, begitu juga mereka akan bicara satu sama yang lain. Ya, dalam surah Tur Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan penghuni surga saling ketemu nanti. Lalu mereka saling cerita, ingat enggak dulu kita pernah ngobrol, kita pernah pengajian, kita pernah sedekah di sini, kita pernah ini berjihad, itu disebutin. Ya. Ingat enggak dulu? Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dulu kita ini dianggap orang bodoh di keluarga kita ya. Dianggap ngapain tuh berjenggot, ngapain tuh sholat, ngapain tutup aurat, ngapain begini, mereka tertawakan kita ya. Gitu. Ini ahli surga bicara nanti satu sama yang lain. Kemudian mereka mereview kisah mereka tuh. Semua kisah mereka yang mereka lalui bertahun puluhan tahun di dunia. Mereka cerita review cuma berapa menit saja, berapa saat selesai. Dulu kita begini selesai. Satu hari selesai semua kisahnya. Yang 70 tahun tuh, habis semua. Bukankah seseorang kalau tulis riwayat hidupnya cuma jadi buku diary yang kecil saja? Begitu kehidupan dunia sebentar. Maka Allah SWT menelambatkan orang-orang yang bermaksiat itu bukan berarti membiarkan mereka. Diberikan kesempatan karena Allah tahu ini orang bodoh nih. Anda senyum aja kalau lihat orang yang maksiat terus menyombongkan diri itu luar biasa. Cuma ditunggu saya sama Allah. Maka Allah mengatakan, apakah kalian mengira kami menyamakan kehidupannya orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir atau bermaksiat di kehidupan dunia mereka dan di kehidupan akhirat mereka? Sungguh sangat jauh. Enggak mungkin. Gitu kan? Itu salah satu ayat Allah yang berbunyi, saya langsung baca terjemahannya, seperti itu gambarannya. Jadi beda sekali tentunya, beda sekali. Allah SWT memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bermaksiat untuk taubat. Dalam perjalanan Bandung-Jakarta, waktu sholat maghrib posisi masih di jalan dan waktu berhenti di restoran mau sholat maghrib. Azan Isya berkumandang, apa boleh kita ikut sholat jamaah? Saya dulu baru sholat Isya dulu, baru menjamak maghrib, atau baiknya bagaimana? Tentu tidak ya. Tetap tertib sholat itu. Maghrib, maghrib dulu baru isya. Gitu kan? Anda kalau musafir, gugur semua kewajiban ke masjid, kewajiban berjamaah itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tapi kalau Anda memang mau, ada saran sebagian dari ulama ya. Kalau kita masuk masjid, selama belum iqamah isya. Belum iqamah isya. Kita sholat maghrib dulu. Sholat maghrib sendiri. Allah Akbar, selesaikan sholat maghrib. Sudah iqamah sementara kita sholat, tidak masalah, lanjutin maghribnya dulu. Selesai maghrib, ikut yang tersisa dari sholat isya bersama imam. Karena belum ada dalil yang menjelaskan bolehnya isya dulu baru maghrib. Kita tahu kalau hukum musafir ya, jamak qasar takhir pun dijamak digabung, dikasar dipangkas yang 4 rakaat jadi 2, dan ditakhir diterlambatkan. Misal maghrib di waktu isya. Kita sholat apa dulu? Maghrib dulu. Walaupun di waktu isya, duhur asar dijamak qasar takhir diterlambatkan, tetap juga duhur. Duhur dulu walaupun di waktu asar. Memang begitu tertibnya. Jadi tidak boleh didahulukan. Ini saran para ulama. Kalau tidak, saran yang lain adalah Anda tidak ikut berjamaah sama mereka. Biarin aja orang mukim itu sholat, gitu kan? Kecuali Anda memang sudah sholat maghrib sebelumnya, maka Anda tinggal ikut sholat isya, gak ada masalah, ikut saja. Karena tidak boleh Anda gabungkan niat maghrib dengan isya, karena rakaatnya jumlahnya beda. Yang boleh, kalau misal duhur asar, Anda musafir nih, belum jamak duhur asar, gitu kan? Pas masuk masjid tadi sehingga di restoran gitu, orang sudah azan asar atau sudah iqamah asar. Kita belum sholat duhur, ikut aja sama imam. Niatnya sholat duhur, imamnya sholat asar, gak apa-apa. Karena jumlah rakaatnya sama, gitu kan? Artinya Anda boleh sholat duhur 4 rakaat, nanti setelah itu Anda iqamah sholat asar 2 rakaat, gitu kan? Anda boleh melakukan hal itu dari para ulama. Tapi kalau maghrib sama isya gak boleh. Apa ada kewajiban kita untuk mengingatkan orang yang punya hutang pada kita, atau dibiarkan saja walau kemungkinan dia orang yang berhutang lupa? Harus diingatkan, wajib, itu ingkar mungkar. Wajib. Enggak boleh orang hutang kita biarin, sudah jatuh tempo, ingatkan. Maaf saudaraku, saudariku, maaf akhi, ukhti, sudah saatnya Anda bayar utang. Anda janji tanggal sekian. Harus diingatkan. Ingkar mungkar. Dan ingkar mungkar wajibnya yang pertama saja sekali. Selebihnya dia enggak mau bayar, ya itu boleh Anda biarkan, dan itu ada pahalanya tetap. Orang yang mengutangkan orang lain akan dicatatkan pahala baginya bersedekah setengah dari utangnya per harinya. Jadi kalau kita utangkan 10 juta sama dengan kita bersedekah 5 juta per hari. 10 tahun ya 10 tahun, gitu kan? Seperti itu gambaran dari hadis disebutkan. Kemudian orang yang tadi punya utang, yang orang yang utang itu ya. Kalau dia tidak bayar sementara dia mampu, ini dosa besar. Imam Madzhabi masukkan dalam kategori dosa besar hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, matlul ghani zulmun, sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman, dosa besar. Enggak boleh. Dia haram dalam perbuatannya itu. Itu kan jadi kita wajib mengingatkan, jangan diam. Saat kita telat bangun malam untuk sholat tahajud dan witir, waktu menjelang subuh tinggal sedikit. Sholat apa yang lebih baik dilakukan? Apa ini? Fadilah yang lebih besar. Tahajud atau witir? Tahajud aja. Enggak apa-apa. Ya, tahajud aja enggak masalah. Tahajud dulu, misal cuma 2 rakaat. Kemudian pas azan subuh Anda masih bisa kerjakan witir 1 rakaat, kerjakan. Saya sarankan begini, bagi bapak ibu yang khawatir atau tidak rutin bangun malam, witirnya habis isya. Witir ya, habis isya. Jadi selesai sholat ba'diyah, isya, Anda langsung sholat witir. Ini sesuai dengan hadis yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Awsani khalili bi thalath lam ada'hunna ma ishtu." Saya diwasiatkan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Rak'atai duha, 2 rakaat sholat duha, wan asuma thalathata ayyam min kulli syahr, dan saya berpuasa 3 hari setiap bulannya, ayyamul bid ya. Kemarin ini kebetulan tanggal 13, 14 dan hari ini 15, gitu kan. Nah, ini boleh Anda juga pilih hari lain, tanggal lain tapi 3 hari berturut-turut lah, gitu kan. Mungkin 19, 20, 21 misalnya itu boleh juga, enggak ada masalah. Yang penting 3 hari setiap bulan. Cuma afdalnya 13, 14, 15. Kemudian beliau mengatakan wa an utira qabla ma'a wa alla anama hatta utir, dan saya tidak tidur kecuali saya sudah witir. Jadi Nabi Hurairah radhiyallahu tidak pernah tinggalkan selama beliau hidup. Selama beliau hidup. Jadi dianjurkan para ulama, orang kalau belum terbiasa bangun sholat malam, dia witirnya sebelum tidur. Bak dia sholat isya atau dia sebelum tidur. Nanti tahajudnya malam hari. Supaya tidak numpuk gitu kan. Karena kalau kita rutin bangun pas azan subuh, maka bingung mau sholat yang mana nih. Gitu kan? Berarti kasusnya. Tentu kalau sudah terdengar azan, witir yang lebih afdal. Ya, witir yang lebih afdal. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kalau kalian dengarkan azan, maka segeralah tutup dengan sholat kalian dengan witir. Witir walaupun 1 rakaat, ditutup gitu kan. Tapi kalau enggak, masih belum azan, enggak apa-apa, tahajud dulu. 2 rakaat, begitu azan kita selesaikan atau tutup dengan witir walaupun cuma 1 rakaat. Dengan izin Allah SWT. Kalau pengalaman saya ya, di masjid-masjid mungkin yang kasih durasi waktu 5 menit, 7 menit, subuh itu menjelang iqamah. Kalau dekat rumah saya di Condet itu, ada satu masjid memang Masya Allah sampai 15 menit biasa. Antara azan iqamah. Saya kadang-kadang kalau telat witirnya itu saya masih bisa kerjain di masjid. Gitu kan. Sebelum saya kerjakan sholat sunatul fajr gitu. Karena memang waktunya masih lama. Waktunya masih lama. Tapi kalau memang waktunya kepepet, Anda tutup dengan witir kalau sudah azan. Kalau sudah azan, Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian, karena saya ada janjian sama orang dan sudah 8:30. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.